Para pemirsa yang budiman, mulai jangan suka motong kebahagiaan orang. Misalkan sedang nonton sepak bola, penalti ini. Nah, kita sudah lihat itu penalti itu, ya. Kan orang yang gak lihat lagi tegang-tegangnya tuh. Wah, terus kita mengatakan, gak gol deng, gak. Jadi rusak kebahagiaan. Ada itu yang suka comel seperti itu, ya. Ada tidak, Bu? Itu usil sekali itu, ya. Misalkan sedang nonton sinetron, dia udah nonton itu sinetron, pasti bunyi terus, ya. Dia bekal sembunyi tuh, kan, ya kan. Terus saja berkomentar, harusnya diam. Biarlah orang lain menikmati ketegangan, ya. Maksudnya mungkin itu kan kebahagiaannya. Ada seseorang dapat kaos Singapura. Wih, asik, saya dapat oleh-oleh dari luar negeri. Apa, di Tanah Abang juga banyak. Itu buat apa kita ngomong begini, ya. Mulai bungkam ini, ya. Maksudnya jaga lisan ini.